السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah. Pemirsa rahimakumullah, betapa indahnya sebuah pernikahan. Kita melihat orang-orang pada bagi undangan. Dia ingin teman-teman, kerabat dan handai taulan datang menghadiri pernikahan itu. Dia ingin menunjukkan kebahagiaan yang dia rasakan. Dia ingin mengumumkan kepada umat manusia bahwa hari itu adalah hari kebahagiaan yang dia miliki. Bahkan tidak sedikit ucapan yang mengatakan ketika itu manusia menjadi raja sehari atau ratu sehari. Tapi subhanallah, tidak sedikit dari pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Dan ketika bercerai, apakah ada manusia yang membuat undangan, membuat selebaran, mengumumkan perceraian dia? Apakah dia ingin tetangga-tetangga tahu? Apakah dia menginginkan kerabatnya juga tahu? Tidak. Bahkan perceraian itu terjadi begitu sunyi dan senyap. Tapi di balik perceraian itu akan timbul berbagai permasalahan yang semoga Allah menyelamatkan kita dari dampak-dampak buruk perceraian itu. Perceraian tidak diharamkan. Ada sebuah hadis yang mungkin kita sering mendengarnya. Abghadul halal ilallah at-talaq. Halal yang paling dibenci sama Allah itu adalah perceraian. Tapi ternyata hadis itu dhaif. Hadis itu mursal. Tapi cukup sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'." Iblis tuh, kita ini perang sama iblis. Sejak zamannya Nabi Adam alaihi salam telah diumumkan perang kepada umat manusia dari iblis. Dia akan berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Iblis meletakkan istananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya. Kemudian dia kirim bala tentara untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Karena iblis ingin mendapatkan teman yang paling banyak. Di mana? Di neraka nanti. Subhanallah. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentara iblis yang paling dekat sama iblis, yang derajatnya, kedudukannya paling dekat sama iblis, siapa? Mereka adalah yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Fayaji'u ahaduhum, datang nih salah satu bala tentara iblis laporan kepada panglima besar mereka. Kata dia, mazil tu bi fulan, aku godain fulan sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Iblis santai mengatakan, ma fa'alta syai'an, engkau tidak berbuat apa-apa. Lalu datang tentara lainnya melaporkan pekerjaan dia. Apa kata dia? Mazil tu bi fulan. Aku terus godain tu fulan hatta talaqa zaujatahu. Sampai dia menceraikan istrinya. Au hatta farraqtu bainahu wa bain zaujati. Sehingga aku dapat memisahkan antara dia sama istri. Fayaqul iblis ni'ma anta. Fayaltazimuh. Iblis mengatakan ente hebat. Bagus. Lalu dipeluk sama iblis. Berarti perceraian adalah salah satu senjata iblis untuk merusak manusia. Sehingga kalau kita berpikir dampak dari perceraian, orang tua sama orang tua, anak kocar kacir, kebencian yang tumbuh, dan banyak lagi yang lain. Terkadang sang bapak gak lagi ngurusin anak, sang ibu kabur dari rumah. Namun Islam membolehkan perceraian, karena terkadang perceraian adalah solusi untuk sebuah permasalahan. Tapi yang jelas, ketika engkau hendak bercerai, berpikir untuk menceraikan istri, atau istri berpikir untuk minta cerai kepada suami, tolong pikirkan matang-matang. Karena ingat, semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.